Mitra bisnis, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 15% mulai bulan Juli mendatang. Menurut pemerintah, kenaikan ini terpaksa dilakukan karena beban subsidi listrik pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp54,5 triliun atau meningkat sekitar 44% dari alokasi awal di APBN yang hanya Rp37,8 triliun. Kenaikan TDL ini tentu saja akan sangat berdampak pada semua sektor industri di Indonesia. Daya saing produk lokal akan semakin terpuruk dan akan semakin tak berdaya menghadapi serbuan produk impor dari China. Apalagi, kenaikan TDL ini tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan listrik yang masih sering padam di sejumlah daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Sudrajat Usman. Pak Usman, bagaimana komentar Anda? Jangan kesalahannya PLN ditimpakan ke kita, gitu kan. Misalnya ketidakefisiensian dalam distribusi, kehilangan loss-nya dia yang begitu besar, ya. Hampir 10% lebih. Itu kan harusnya dia lebih efisien lagi dan jangan dibebankan ke konsumen. Semua juga kalau memang monopoli seperti itu, semua usaha juga bisa, bayi pun bisa menjalankan usaha seperti itu, ya, yang hanya semuanya dibebankan konsumen karena dia seolah-olah tidak ada pesaing lain yang supplier ke konsumen, ya, sehingga dia bisa membebankan seenaknya begitu. Industri lain kan nggak bisa karena dia banyak persaingan, karena tidak banyak persaingan jadi dia seenaknya. Dalam kondisi seperti ini layak nggak TDL dinaikkan, Pak? Saya kira pantas atau tidak pantas tergantung dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena istilahnya kan negara kita ceritanya hasil energi primer yang besar. Nah, ini koneksi antara energi primer dan energi sekunder ini di Indonesia, ya, yang merupakan negara kesatuan, kelihatannya lebih banyak orang lebih senang mengekspor, para pengusahanya atau pemerintahnya lebih senang mengekspor daripada dijual di dalam negeri, khususnya ke PLN. Jadi PLN itu dianggap seolah-olah bukan agen daripada pemerataan pendapatan atau agen daripada pembangunan, tapi merupakan kesatuan ekonomi yang harus mempunyai atau memiliki visi profit oriented, bukan agent of development. Ini kan suatu hal yang sangat berbeda. Yang namanya energi ini kan harusnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar, karena kan itu hasil bumi kita. Bagaimana perbandingan tarif listrik di luar negeri, Pak? Mereka mempunyai tarif industri dengan tarif masyarakat berbeda. Mereka justru terbalik polisinya, karena itu merupakan agent of development, maka listrik untuk industri sangat berbeda dengan rumahan. Kalau kita terbalik, yang rumahan dikasih murah, yang ini jadi growth yang diharapkan oleh Indonesia, katakanlah tahun ini pertumbuhannya berapa persen, nggak akan kecapai-capai growth kita, nggak akan dua digit seperti China. Demikian Sudrajat Usman dan saya Rizal Andika.